Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita mulakan majlis ini kepada malam ini dengan majlis kita al-Fat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha menjadi asal bin Muhammad Azim bin Assalam untuk berdana. Barisan pimpinan Masjid Assalam yang dimuliakan Al-Fatih Ustaz Al-Haifun. Alhamdulillah telah berada bersama-sama kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terlebih dahulu saya ingin mengajak diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menambahkan diri kita tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kurang sempat perkara. Kerana yang pertama, kita dikandalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat jumpa kesihatan cukup badan. Yang kedua, kita dapat nikmat untuk kelapangan mata hadir pada majlis ini yang sangat bersejarah ini. Dan yang ketiga, kita mendapati masa pilih dengan ribuan untuk menangani ini untuk sama-sama memastikan ditonton dan berpaksa yang ada dalam majlis ini. Dan yang keempat, itu yang tidak meninggal dengan Allah Subhanahu wa taala kerana mungkinnya sekalian yang berbahagia Ustaz Al-Haibun seperti yang telah pun berdana live in person. Tuan-tuan dan perempuan, sebagai sedekah ketaluan, saya ingin menyebut yang berusaha Tuan Amir kita untuk menyampaikan ucapan Allah beliau. Itu silakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang berbahagia rakan-rakan di majlis, yang saya hormati Ustaz Al-Hasibur, tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak yang pasti tidak boleh naik terhadap suara penuh. Dan alhamdulillah, jawatan kepada pasti memastikan bahawa kuliah pada malam ini dalam keadaan yang selesa, di mana kita menyediakan beberapa undangan. Yang pertama, kita tinggikan tempat lukas untuk tidak rendah. Yang kedua, kita pasang TV di sebelah kiri dan kanan dan sebelah bagian atas juga, dan layar gergasi di sebelah bawah sana. Kita nak tunjukkan bahawa Masjid Assalam sangat serius dalam mana-mana kuliah maghrib, khususnya kuliah Ustaz Al-Habib itu. Kita nak pastikan bahawa tuan-tuan yang hadir pada malam ini akan mendapat maklumat sepenuhnya. Sebab itulah PA sistem kita juga kita tiup tadi untuk memastikan pendengaran tuan-tuan sama ada berada di dalam ataupun di luar sana dengan begitu jelas tadi maklumat yang akan diterima daripada Ustaz Al-Hafiz. Saya mengharapkan minta tanda-tangan daripada Ustaz Al-Hafiz dan rombongannya supaya menjadikan Masjid Assalam ini tempat di mana beliau turun saja ke Kuala Lumpur. Beliau akan datang ke Masjid Assalam sebagai bisnis insyaAllah. Yang disahkan dengan melihat yang berbeda pada tuan-tuan terhadap kuliah Azhar ini. Sekali lagi tuan-tuan, saya mengucapkan selamat datang kepada mereka-mereka yang berada di luar pintu yang saya tahu ramai pada malam ini. Dan inilah pertama kali tuan-tuan hadir di Masjid Assalam. Kita mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala mensyukuri rahmat dan memberi segala keberkatan kepada mereka-mereka yang hadir pada kuliah pada malam ini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. puan-puan, hari ini saya ada mendengar cerita. Saya mendengar di Ustaz ada di perantara kuliahnya. Tapi malam ini saya mendapat gambar yang benar. Tuan-tuan dan perempuan, tempat berhenti berdiri pun hampir tidak ada. Jadi diserbu oleh tuan-tuan dan perempuan semua. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apa melingkarkan kita? Sudah telah lagi maju. Yang dinanti telah tiba. Yang ditunggu telah ada di sana. Hati yang rasa telah ceria. Ilmu yang ditunggu, ini hanya menunggu masa. Hasrat tuan-tuan, tuan-tuan, dan rasa kita semua sama. Ayo berikut silakan dengan segala korbannya. Al-Fadhil Ustaz yang mulia, Ustaz Azhar itu mula bicara, membuka gelanggang ilmu ini seluas-luasnya. Maka dengan itu kita menyebut Al-Fadhil Ustaz yang sudah berada di sana untuk turut memula bicara. Dengan segala hormatnya, silakan. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على ربنا وشفيعنا وزقنا ومولانا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati dan penerus majlis yang dikasihi Tuan Nadir Masjid, iaitu Tuan Haji Hakim yang telah memberi ucapan tadi. Saya tak pernah dengar lagi Nadir berucap gitu. Dengan saya pun rasa ketakutan. Teringat dengan saudara seorang kawan yang baru diikat jamin baru-baru ini. Mujur IIT telah dihapuskan. Jadi sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Taala dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada malam ini di Masjid Al-Salam. Masjid yang begitu besar. Kita ingat kecil dia masjid. Nah, tengok tadi 4 km nampak tu atas. Nah, besar masjid ni. Besar-besar pun penuh juga orang. Jadi alhamdulillah, nah, tahniahlah kepada penduduk Pucung khususnya dan sekitar-sekitar yang walau besar pun masjid dapat penuhkan juga jadi sempit, ya? Jadi macam surau kecil malam ni masjid yang begini besar. Kalau Terengganu dia tak penuh gini, ya? Terengganu masjid besar juga tapi orang sikit, ya? 30 orang kuliah maghrib. Masjid negeri, masjid putih, masjid negeri lah di Kuala Terengganu. Saya jumpa dengan Nazir dia. Dia kata, Allah Ustaz, teruk sekarang. Kenapa? Tak ada orang mari kuliah. Dah paling ramah 30 orang. Malam paling ramah. Dan malam sikit 6 orang kuliah. 6 orang kuliah di masjid besar negeri. Mak, bila orang ramah, dia akan pecat penceramah. Dia style rianum gitu. Nah? Kita lantik AJK, lantik Nazir dan sebagainya untuk memakmurkan masjid. Lagi ramah, lagi kekal jawatan dia. Lagi ramah, lagi kekal jawatan. Di Terengganu pelik. Nah? Bila ramah, ustaz mana yang ngajar ramah? Okay, kita sekat ustaz. Dia style gitu. Bila kita report, dia kata tak apa. Biarkan sedikit atas telinga tidak sakit. Jadi ni style Terengganu. Nampak? Jadi Kuala Lumpur tak begitu. Baik, kita sambung balik kuliah yang kita tawakus malam di Masjid Al-Ridwan. Kata pengarang rahimahullah ta'ala. Dan firman ya Allah, wa ma ya'zubu al-rabbika min mitqani dharratin fil ard wala bis sama. Artinya tiada lenyap daripada Tuhan engkau seberat semut yang kecil pada bumi dan tiada pada langit. Kita masih lagi menyambung tentang sifat-sifat Allah. Kita ulang sekali lagi. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, cara dia menghuraikan tauhid atau akidah, dia ada dua. Satu dikenali dengan cara tauhid khalaq. Satu lagi dikenali dengan cara tauhid khalaq. Tauhid khalaq ni dia bilang sifat 20. Tauhid salah ni tak bilang lah sifat 20. Sebut dengan ayat Quran satu sifat dan hurai. Ingatlah kedua-dua ni betul belaka. Tak banyak kepala. Kenapa? Kerana ini adalah perantaraan daripada kita untuk mengenal Allah. Nah, Allah tak tanya mengadi khalaf ke salah. Allah tak tanya mengingat dah sifat bapa. Tapi kita belajar, bila kita faham, maka kita bawa hidup kita dengan bertauhid. Itu tujuan. Nah, ada orang yang mudah dengan cara khalaf, maka cara sifat 20. Siapa yang mudah faham dengan cara salaf, cara salaf. Salaf dan salaf. Dua-dua ni imam ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang Yahudi Nasara, dia raga-raga yang itu. Nah, khalaf kata ke salaf, salaf kata ke khalaf. Padahal dua-dua ni adalah jalan untuk mengenal Allah. Nah, ha. Malam ini satu lagi, Allah Ta'ala sangat mengetahui. Sehingga berat semu yang kecil pun tak dapat bersembunyi daripada pengetahuan Allah. Jadi kalau orang tengah, apa tak lagi. Allah ini tahu segala-galanya. Sebab itu dalam hal mengaji backup. Kita mengaji fardu ataupun rukun semayang. Ataupun rukun wujud. Yang caranya dia kata rukun wujud itu iaitu membasuh tangan. Bila basuh tangan, kita mesti basuh semuanya daripada ujung jari sampai ke siku. Jangan ada yang tertinggal. Lepas pada kita mengaji, kita amal. Iaitu kita basuh tangan daripada jari sampai ke siku. Orang ini telah beramal dengan ilmu. Baik, itu mudah dalam bab akidah. Dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu iman atau ilmu sifat 20. Macam mana kita nak amal? Kita baca saja. Tak betul. Cara kita nak amal dengan sifat-sifat Allah, bila malam ni kita belajar Allah ini tahu berapa apa yang berlaku yang kita buat, maka selepas daripada kita belajar, jangan kita buat perkara itu. Itu cara amal. Nah? Bila raja buat benda dosa, tak boleh aku belajar dah semalam, Allah faham ketahui segala benda. Yang halus dia tahu, tak akan benda besar. Bila begitu, kita telah beramal dengan apa yang kita tahu, ilmu tentang sifat-sifat Tuhan. Kenapa kita sebut gini, ramai orang yang belajar mengenal sifat Tuhan, tapi dia tidak amal. Dia pandai boleh hurang. Kalau sebut maknanya sifat Tuhan, oh dia boleh hurang sampai 3 hari 3 malam. Kalau sebut tauhid asma wa sifat, dia boleh buat mari hadis, buat mari ayat Quran. Dia boleh sebut nama-nama ulama, nasa-nasa ulama berkait dengan hadis kalam. Tapi dia tidak bersama. Dia masih lagi menjadikan dunia dia sebagai pujaan dalam hidup. Dia masih lagi takut pada kematian. Dia takut pada manusia. Takut pada pemerintah. Takut pada raja, takut pada orang. Walaupun dia mahir dah dengan sifat-sifat Tuhan, dia masih takut lagi pada manusia. Orang yang belajar saja mahir saja tentang sifat Tuhan, dia tidak pernah. Macam orang belajar bahasa sayang, tanpa masa dia tidak mayang. Jadi, amalan tentang sifat Tuhan, bila Allah tahu segala yang berlaku, jangan kita berani nak keluar. Kenapa? Kadang-kadang kita tahu dah Allah ketahui tanpa masa kita buat juga dosa dalam keadaan kita terlupa sekejap bahawasanya Allah Maha Mengetahui. Tapi sekurang-kurangnya apabila kita selalu hadir kuliah, kita selalu campur dengan orang masjid surat, dia ada sumber kata. Kalau tidak banyak, dadinya dulu kita tak campur orang masjid, hidup kita lain. Kalau kita rasa nak buat, kita buat. Kalau kita rasa nak buat benda yang dosa, kita buat. Kita tak rasa segar, tak rasa malu. Tapi bila kita campur benda ibadah, campur benda agama, campur orang wajib, campur kuliah, campur dengan geng surat, bila kita nak buat dosa, dok macam ni. Betul lah. Mesti ada satu perasaan segar ataupun sumpamanya yang menyebabkan kita dengan dosa tidak seperti dulu. Itu berkat hari. Bila Allah berkata wala mithqala dzarrah, sebesar semut yang kecil, dosa kita Tuhan tahu, apatah lagi dosa. Nampak? Ni terang-terang. Kalau risau Allah. Becak menteri sampai becak habis bo, habis tahan Allah. Dengan budi dia fikir apa tajuk itu. Tulislah sini, kami mencirah buah. Ambil juga ke bawah. Ini masalah. Jangan tuduh siapa, tak apalah. Tujuan ini kita tercirah. Beri peringatan. Kenapa? Bila diambil rasuah, dia kata halal. Halal. Mana boleh halal? Nampak? Dulu kita naik motor sikap. Leseng mati. Leseng mati tak ingat nak sambung. 2 minggu lebih leseng mati. Jadi bila berblok dekat tepi pokok pokok tu, boleh kata leseng mati. Kena sama. Oh, jangan sama lah. Pasal tak ingat ni. Tak ingat nak sambung leseng. Dia kata tak apa lah. RM50 minum kopi. Rebek dia tak ada pasu sikit. Kosong, atas ni kosong. Nampak? Tapi dah jiwa dia kosong tak? Dia pun minta RM50. RM50. Tapi tak ada dia RM50. Tak ada titik. Dah berapa ada? Kita pun cek tengok. Ada RM20. Ada RM20 je dalam paket. Tapi kita nak macam RM10. Dia pun fikir, RM10 lah. Sampak. Nak juga kalau keluar RM10. Jadi budak-budak, tak sekolah. Ha, bagi dia RM10, kita bilang. Kita bilang tu tinggi. 1, 2, tinggi. Dia kata, rendah sikit. Nanti orang nampak. Dia tak tahu orang nampak. Pada hari ini, wama yang dua Allah tiada sesuatu pun yang sunyi daripada pengetahuan Tuhan kamu. Nah, maknanya dia takut orang nampak berdua. Ada seorang kawan dia mengaji pondok. Sekarang dia jadi tuan guru lah. Dia cerita masih dia mengaji pondok. Belum jadi tuan guru lagi kan. Dia kena blok dekat kampung. Minta leseng tak ada. Dia nak pergi mengaji pondok dia. Leseng tak ada. Dia ada ni lalu pun jalan kampung kan kalau tak ada leseng. Jadi Pak Min minta Rasulullah paksa bagi RM20. Bila bagi RM20, dia kata halal. Kawan saya kata mana halal Rasulullah? Tak ada halal. Dah tak apa lah, kita kira halal. Makna apabila iman tidak ada di dalam hati, maka kita akan buat benda-benda yang dilarang. Maka nombor satu sekali iman. Nombor dua, takwa. Yang pertama iman. Iman pun dia. Iman ni kita percaya dengan 6 rukun iman. Yang antaranya, janji yang Allah azab seksa bagi orang yang buat dosa. Ada iman, kita percaya. Kalau aku buat dosa, aku kena azab. Iman penting. Kalau aku buat benda ni, susah aku mati. Kalau aku buat benda ni, dalam kubur, susah. Aku bagi iman. Nombor dua, kena ada sifat iman, takwa. Bukan percaya saja, merasa takut. Jadi, bila ada dua ni, tak usah kata kita ni, individu, negara bukan. Dua ni ada, negara bukan. Walau anna ahsura man wattaqa, jikalau penduduk sebuah negara beriman dan bertakwa. Dua. Lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan suruhkan berkat kepada negara itu daripada atas dan daripada bawah. Sebab apa negara kita tak ada keberkatan? Nampak? Sebab dua ni ada. Iman ada, takwa ada. Nak takwa kalau tadi baca paper depan. Budak hotel tu dia bagi tolak tu bawah pintu hotel. Cuk, paper. Straight time. PM say, no, tu hudu. Kita tak baca lah, bawah tu tak payah baca lah. Baca front page. Ada tak tajuk tu? Say no to wudu. Maknanya kata tidak kepada hukum Allah. Na'udzubillahi min zalik. Nampak? Kita orang Islam. Dan kita say no to hukum Islam. Allah SWT. Nampak? Bila manusia jahil, maka dia jadilah apa yang kita lihat pada hari ini. Nampak? Kalau dia kata kita tangguh dulu, kita akan import beberapa orang pakar daripada timur tengah boleh tahan kira dah ke luar ni. Nah, boleh tahan kira. Kita sabar dulu dalam masa 2 tahun lagi, kita akan kaji, kita akan buat nampak sesuai yang mana kita akan panggil nak pakar-pakar dan seumpama boleh tahan kira. Dah, sinar tu hudu. Hudu ni apa? Dia kata hudu hopas. Ni bukan kita politik, ni kuliah maghrib. Nampak politik lain, ni kuliah maghrib. Dulu kita kata hudud ni hak Allah. Dia kata tak hudud pas. Kalau hudud pas, tak wajib lah sana. Tapi Allah kata tilka hudud Allah. Ini hukum adalah hudud milik Allah. Bila hudud milik Allah, Nabi bersumpah, lau kana Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la qata'a yadaha aw sama. Demi Allah, jikalau anak aku Fatimah melakukan jenayah mencuri, niscaya aku hudud dengan pasal tangan anak aku sendiri. Kali Nabi imbang umat api tanah tidak akan melaksanakan hukum Al-Quran. Rupanya apa yang Nabi bintang telah berlaku hari ini. Nah, Perampis dalam surat kapal besar pun sino hudud. Kata jangan untuk hudud. Mana jangan ikut Allah. Jangan ikut Quran. Jangan ikut Rasulullah. Jangan ikut undang-undang Islam. Dan aku agak mana? Ini masalah akidah. Kita cuba bukan nak campaign kita raya. Tapi kita nak camping sampai dah. Nampak? Nah, munah jadi Perdana Menteri, munah jadi korporat, munah jadi tokeh kapal terbang, munah jual planet. Tak ada masalah. Munah ambil projek buat laut yang lapak. Atau munah pindah pula, munah ni ikan buat kita planet mustari. Tak ada masalah. Allah dah ada waktu. Kena doa perintah Allah. Faham? Maka jangan lagi kita buat berhaka kepada Allah. Kerana wama ya'zubu al-mawti. Tidak ada suatu benda yang hilang daripada pengetahuan Tuhan kamu. Sekalipun imisal berapa seberat semut yang besar. Jadi kita malam ini kita faham Allah tahu berhaka. Maka kita tidak lagi akan buat. Segala dosa-dosa. Kerana dosa, bila kita buat, ditulis. Faham? Bila tulis, akan dibaca balik. Oh, kalau esok bos jabat kita nak jumpa. Sebab hari ini kita balik awal, suruh member kita bangskan. Bimbang tak? Hari ini kita balik awal, nak pergi kuliah. Nampak? Patut bangskan pukul 5. Kita balik pukul 3.30, kita call kawan kita mutulung bangskan. Faham? Kawan kita tengah pangkat, Big Boss lalu. Mana mau pangkat nama orang? Tak tahu kan. Faham tak? Ni siapa ni? Oh, nanti. Jadi kita akan dipanggil. Kawan kita kata, awak roh besar panggil awak esok, kena mengadap dia pukul 10 pagi. Sebab kes awak suruh orang pangkat. Petang tadi. Faham tak contoh ni? Ni? Okey, malam ni kita berhasil tebuk. Berhasil tak? Tak nak tebuk. Jadi kita tak tahu tak faham. Tak tahu, nampak ni. No. Tebuk, apa padang tu, padang tu, aku padang tu. Malam ni, esok baru pagi, lebih-lebih lagi. Berasa takut. Masih nak dapat di pejabat ni, lagi takut. Dapat kata jenis, mampu dan jangan kasi gelap. Kita. Nampak? Sampai pukul 9.55 nak pergi ke pejabat kau, lagi-lagi nak bimbang. Itulah. Tak perlu takut sebenarnya. Tapi oleh kali kita gugur sangat peluk, kita takut sungguh. Padahal kalau kita masuk, jumpa nombor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Ha. Walaupun orang lain pasca. Dah sekali-sekali bolak bukan sama-sama. Saya cakap tu sekali-sekali. Sekali nak pergi kuliah. Nak. Adakah majikan akan menghukum buang kerja jawab? Tak. Adakah dikenakan Seksyen 39 di hukum gantung mandatory? Tak. Habis buat, buat belakang. Lain kali jangan buat macam ni lah. Kalau awak nak balik, awak beritahu saya dulu. Jangan main pancak-pancak ini. Itu je. Adakah bulan depan kosong gaji separuh? Tak juga. Ha. Tapi kita ni bila-bila masa Hongkong akan dipanggil oleh wakil rakyat. Nampak yang paling digeruni di atas muka bumi. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah Muhammad, ada setiap manusia itu. Bahawasanya seorang wakil Allah lantik dia untuk mengambil nyawa manusia. Bawa berapa? Bila dia datang, assalamualaikum ya Haji Yasin. Siapa engkau? Aku tak kenal. Aku Izrail alaihi salam. Haji Yasin pun. Siapa? Ketua tadi. Ha, sebab apa? Ini wakil tak makan rasuah. Ha, tidak ada ajaluhum la yastaqiluna sa'ah wa la yastaqilu Allah kata. Bila datang satu sekeng tak boleh mundur, satu saat tak boleh cepat. Nah, kalau tengah selek jadi kejam, tengah suka jadi diam, tengah menyanyi pun mati. Wakil rakyat yang paling takut namanya yang berhormat Izrail alaihi salam. Nah, sebelum datang hari itu sifat yang kita maklum pada malam ini. Allah alimus, sangat mengetahui. Sebut dalam satu hadis, Allah mengetahui seekor semut yang kecil, yang berwarna hitam, yang berjalan di atas batu hitam yang sangat licin, di madam yang sangat gelap. Wow. Semut hitam kecil pula, dalam madam yang gelap, berjalan di atas batu yang sangat licin. Dalam gelap, tengah malam. Allah tahu pergerakan. Nah, dah kita curi duit orang. Duit orang curi ke kita. Nak tipu duit satu. Nampak? Ha. Contoh. Kau curi barang orang. Tahu aku pakai kereta malam. Esok jadi curi kereta. Tak? Ha. Kalau tak curi kereta, curi saya. Dia nak pick batu-batu. Ha. Batu-batu ni kereta. Dia mari malam ni letak batu-batu bawa bodi kereta. Bila letak batu-batu, dia pun buang ni saya. Dia buang ni saya, kereta pun rup dulu. Masa ketek. Bila ketek, cabut saya. Ha. Kawan saya syok nak masuk sejabat. Tak panah ni, relax. Dengar lagu ni. Faham. Dah keluar lah, lepas tu pun. Ha. Kenal keluar lah. Mana nampak saya, tak ada. Ha. Ha. Siap tata di sini. Ha. Masuk dia river. Oh. Pada tak kostang. Tak gerak kereta. Faham? Tak gerak. Buat dia tayar tak ada 4 biji. Tapi kena baca. Ni berlaku. Ha. Eh, wangi. Masuk dia kostang. Eh. Beri balik. Mati ikan. Ha. Cik metal. Buka balik kereta. Molek laku. Hum, hum, hum. Arbit, eh. Hum, hum, hum. Masuk semula kostan tak pergi juga. Buka bonnet tak lah. Tengok layar atas. Buka bonnet. Cik tadi lipas. Bini pun keluar. Kenapa bang? Tak lah. Lipas tak boleh jalan. Kok, kok. Nama pelik kok. Bini, bini. Lala telefon komen. Komen mari pukul 9 pagi. Buka bonnet. Pukul 11 bawa keputusan. Tak boleh. Pasal tak jumpa, kena buat pergi bengkel. Ha. Nampak? Pukul 11 pagi. Pomeh pun tak tengok saya tak tahu. Lala anak balik umur 5 tahun. Kanika, pukul 11 tengok tak tahu. Apa? Apa? Kenapa saya tak tahu? Pomeh kata, lah. Saya tak tahu. Ha. Ha. Ini harusnya orang. Boleh-boleh ada dia diam. Ha. Ini masalah. Pada apa? Pasal iman dengan takwa. Berlepuh harta berkata. Allah Rabbi. Masa mak hidup, ayah hidup lagi. Nah, tak ada orang nak beli mak. Tak ada orang nak beli ayah. Ayah pun susah hasil dah. Dari jalan dah. Mak pun pakai pamper dah. Nah, 5-6 beradik masing-masing beri alasan tambah bela. Katanya tak ada dah boleh rumah kita datang sini. Payah lah kata mak kecil merok nak cucur tahi mak payah. Kata tangah pula tak boleh rumah kita pasal kita kerja, laki kerja, kerja, anak semua sekolah. Siapa nak tengok mak? Masing-masing tak pun benda mak. Pasal apa? Pasal mak susah. Berat sangat dah. Nek? Lap-lap sekali tahu mak tu ada duit dalam bank RM80,000. Bila tahu mak ada RM80,000 dalam bank, masing-masing rebut nak ambil mak duduk rumah dia. Duduk rumah kita, mak senang basuh, latar tuning lecing je pergi. Tadi latar tuning payah tak basuh. Ini lumrah manusia. Faham? Mak pun setuju duduk rumah dia, dia pun pelan-pelan ambil orang bank mari rumah, letaklah cok ibu tangan mak, nama dia nama kedua dalam buku bank. Ha. Dia boleh gitu. Orang bank akan mari ke rumah, kalau penyata bernama dalam buku bank ada surat uzur. Ha. Tak payah pergi bank, jadi kecek mak. Mak letak nama saya lah, nama kedua. Sebab ni duit mak. Lagi nak ambil susah. Mak nak pergi nyuk, nak angkat kakit, mak nak pergi nak pergi ke bank. Jadi saya nama kedua, senang nak ambil duit. Mak nak RM50, jadi RM50. Mak nak ambil jatuh, nak beli dadah, saya pergi ambil. Nak beli opak RM30, saya pergi ambil. Mak pun kata, untuk mandi dah. Kawan tu tak larat. Ha. Ambil pegawai bank, cok jari mak, nama kedua. 3 hari sekolah nama, mak balik awal. Masuk dalam kotak, tanam dalam kubur. Ha. Dapat ke siapa undang-undang dunia duit tu? Dapat pada nama kedua. Faham tak? Ini berlaku dalam masyarakat. Nah, licin boleh kerja kau pulau. Nampak? RM80,000. Siap pergi umrah buat haji. Bukan mabruk. Mabruk. Nampak? Ha. Tapi tak ada hal. Pada apa? Tak ada iman. Waris gila dia ambil setaka boleh dia. Patut dapat ke orang gila duit setaka ni RM30,000. Tapi dah gila, nak ambil dia. Haram. Duit orang gila kalau RM50,000 wajib letak nama dia RM50,000. Faham? Ada pula dia kata gila tak makan setaka. Mu belajar rekod mana? Rekod ada ni. Pak-pak mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali gila dapat setaka. Walaupun makannya satu juta. Walaupun dia tu gila. Ha. Cuma kita tak boleh beri satu juta tu ke tangan dia. Kita buka akaun saja. Kita beri ke dia duit sekadar untuk perluan dia saja. Itu keadaan hukum dawah. Ha. Kalau beri ke dia RM50,000, licin tarik. Jadi gila, dia lipat buat dia. Lipat. Dia buat dia. Tengok bawah penuh duk putih dia. Cepila tu imam dia. Dia kekil. Itu masalah. Jadi jangan. Wala tak sulu ambwa lakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kamu secara batil. Nah, pemerintah bila dapat kuasa, dapat pangkat, dia ke projek. Kini, masa dia tak beriman, Allah Maha Mengetahui. Dia kata satu projek. Projek tu patutnya 2 juta. Kita buat besar lagi, bagi jadi 10 juta. 10 juta, nah, kita tipu 5 juta masuk projek. 5 juta bagi yang tak beranak untuk projek. Nah, akhirat akan ditanya balik. Kerana, wang kerajaan adalah wang rakyat. Tahu tak? Bila wang rakyat, RM1 je. Kalau ambil, wajib masuk neraka. Haram masuk syurga. Bagi siapa yang menjadi pemerintah, kena ingat satu hadis. Man gulia faqad zubiha bi ghairi sikin. Siapa yang jadi pemerintah, dia telah disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Dan kalau ada iman dan takwa, dia selamat di akhirat. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala. Allah Ta'ala sangat mendengar dan sangat melihat. Dan tahu Allah Ta'ala sangat mendengar dan sangat melihat melalui firman ini. Innahu wassami'ul basir. Allah Ta'ala dia juga yang sangat mendengar lagi yang melihat. Dan tahu Allah Ta'ala sentiasa dia berkata-kata kerana firman. Bahkan Allah Musa taklima. Artinya dia berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa bahkan sebagai berkata-kata. Dan firman. Walamma ja'a Musa liqatina wa kallamahu rabbuhu. Artinya sekali datang oleh Nabi Musa pada masa yang kami dan berkata-kata akan dia oleh Tuhan. Allah menjaga dan melihat. Dalam tarikh tanah. Kita buka kita sifat yang mula. Sifat seterusnya. Sifat tamak dan sifat basar. Ingat dalam pengajian sifat. Kita tak mau sifat. Kita nak Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Bukan sifat yang menjadikan. Allah yang bersifat yang menjadikan. Dan banyak dia bilang sepul-sepul nak mudah belajar je. Faham? Apa makna mendengar, apa makna melihat. Yang kita nak, Allah yang melihat, yang mendengar, yang menyembuh, yang menjadi, yang memati, menghidup dan segala-gala. Faham? Ha. Kita tak takut pada sifat, kita takut pada Tuhan punya sifat. Nah? Dan kita dengar juga, Allah dengar juga. Kita lihat juga, Allah lihat juga. Benda beza ni. Khalik dengan makhluk, tidak ada bandingan. Jauh sangat. Kita mendengar, dulu kita pekak. Allah mendengar, tidak ada pekak. Mendengar daripada azan. Kita melihat, dulu kita buta. Kalau kita melihat, nanti kita buta balik. Allah melihat selama-lamanya tidak ada buta. Jadi kita dulu masa duduk dalam peluk mak kita. Dalam berbentuk air mani. Masa tu melihat. Tak melihat. Tak melihat namanya buta lalu. Bila kita dah jadi baby, jadi janin. Belum lagi melihat. Allah Allah berapa mata ni baru boleh buka. Kemudian Allah beri pula. Sifat melihat yang bahasa makhluk. Baru dapat lihat. Dah ingat baca dalam sujud sajadah. Nampak? Al-Ladhi Shaffaf. Nampak? Tuhan yang telah membelok. Akan pendengaran dan penglihatan. Dulu masa kita masih baby belum cukup sifat. Masa kita tutup gini. Ha? Allah betulkan malaikat belok. Bila belok, boleh buka. Dulu telinga kita tak ada lubang. Cuping ni pun tak ada. Kembang-kembang kubik. Macam anak alien. Kenapa? Lepas tu Tuhan tu malaikat belok, boleh mendengar. Bila umur 6 bulan, paling banyak mendengar. Walaupun belum melihat, kerana tertutup dengan darah di dalam rahim. Tapi telah mendengar, kata ulama, bila umur 6 bulan. Nah, waktu bila masuk 6 bulan, janganlah buat benda-benda karut sangat. Nah, banyak kan dengar Al-Quran bagi ibu-ibu mengandung. Ibu-ibu pregnant, bila 6 bulan, kata ulama, baby paling cepat menangkap apa yang berbunyi di sekitar mulut. Pada masa itu telah dibelok pendengaran. Nah, batu lama kata sunat baca Quran. Ha, sunat selawat. Mok selawat. Sunat berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia anak dengar. Ambil berkat dengan kalimah zikir. Lain ada ibu mengandung zikir. Nah. Tengok raja lawak. Ngandung 7 bulan, 8 bulan. Tengok mesti. Tengok itu stang. Tengok kita tamis, kita kuih. Kenapa tak? Heboran, nyanyi, berjoget. Lepas sekarang, bila anak tu besar, tidak ada lagi rasa sifat mani. Depan orang, dia boleh menari, berjoget. Ha? Apa? Pasal mok ajar tak? Macam ngandung tu, tengok kuih nyanyi dalam TV. Ha? Dulu masa mak dia mengandung dia tahun 85, 86. Oh, tengok kita hidup tang. 18 lagi nyanyi. Nampak? Devi dalam peluh, ambil berkat hidup tang. Sekarang anak yang dilahirkan tahun 86, telah berumur 25 tahun. Ha? Oh, hebat kalau bak menyanyi dalam bak joget. Nampak? Ha. Tadi ikut budak-budak fotografi. Dekat kaki TV Wangsa. Nampak? Ha. Ingat Nabi gambar tasik-tasik. Rupanya keliling tasik itu tempat berjoget. Aerobik. Siap dengan stiker besar. Laki puan. Jatam sini. Yang paling ramah dalam 100 orang. Berjoget. La ilaha illallah. Bukan nak bersenang. Kali nak bersenang dalam rumah. Betul tak? Dia apa? Kalau ayat ramah pula lah. Laki-laki. Perempuan. Kalau perempuan beriman ni dia sifat lalu. Ini warga KL. Ha. Kita lalu dengan jumpa, dengan pia, dengan janggut. Jiwat jok. Joget. Yang teruk lagi dia punya dua orang cepat pun dia panggil dia. Oh, pakaian ni. Ha? Ha, kontraktor. Ada dua orang cepat. Bukan Islam. Tapi laknat Allah. Yang berjoget menari ramai-ramai ni ramainya perempuan Islam. 99%. Ha. Instruktur tapi tak nak bola. Inna lazina kafaru min ahli kitab wa musyrikin. Fi nari jahannam khalidina fiha. Itu ayat Quran. Sesungguhnya orang kafir. Sama ada Yahudi atau Nasara. Atau musyrik penyembah berhala. Mereka adalah ahli neraka. Yang kekal di dalam nerakanya dulu, kini, dan selamanya. Tiba-tiba dia menjadi ketua imam mengarahkan muslimat-muslimat beragama Islam berjoget-joget depan. Makin di mana maruah kita sebagai orang Islam. Bagi dia tak salah. Tak salah bagi dia, padahal dia tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu ni macam ambil kan. Erek mana-mana dia pergi belaka. Erek masuk mall. Dia masuk mall. Wadi sokok. Dia naik sokok kambing. Nampak? Yang beri arahan untuk mengikut rentak tariah. Kafir. Laknatullah. Orang kafir ni musuh Allah. Musuh Rasul. Musuh orang beriman. Allah. Faham lagi? Itu akidah. Yang depan orang beriman. Ikut dia berjoget. Pakai ketat pula. Lengan pendek. Tali sakuk. Nampak tiok. Nama. Mana maruah kita tak ada. Tapi bagi dia memang tak salah. Nah, pasal dia tak ada itu. Dia orang bodoh. Kita lalu menjumpa dua tiga orang ni dah. Lagi lancar. Kita ingat ke kita lalu dia pun berhenti. Tutup, tutup, mana? Patang menari. Yang senang tak banyak mana? Banyak, joget. Lagi kita dekat, lagi goyang. Kita terpaksa kena tengok, nak buat modal, kuliah malam ni. Ini masalah. Jadi faham ni, kita nak cabar. Nampak? Kata Sayyidina Ali. Radiyallahu anhu. Ada tak tahyum antak teruku lisa akum bayar rejar. Yang nur na ilaihi wa yang guru na ilaihi. Kunna. Kata Sayyidina Ali, kamu semua tidakkah berasa malu membiarkan isteri-isteri dan anak perempuan kamu di tengah kaum lelaki. Mereka melihat kepada isterimu, isterimu melihat kepada lelaki. Kamu tak malu, kamu tak ada maruah. Kamu tak tahu malu. Kata sebenarnya. Memang kita sudah tidak tahu malu. Bukan kata dia berjalan saja. Tetapi menari-nari di kalau publik. Nampak? Di khalayak ramai. Dengan dipimpin oleh kafir. Lah, nasubah. Nampak? Masalah. Jangan ada ribu ringgit. Bapak. Kena keluar. Untuk merealisasikan sabda Nabi, man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Siapa melihat kemungkaran, mesti ubah dengan tangan dan kuat. Ha. Ini masalah kita kena dakwah. Ada dakwah di dua, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Bukan suruh saja, bukan larang. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan hak berjoget ramai-ramai pagi tadi, Allah buka hidayah kepada dia untuk balik kepada ajaran Islam. Nah, sebab Islam bukan payah posil zakat saja. Tapi dia ada adab akhlak, kelakuan dan sebagainya. Nampak? Ha, ekor mampan. guta balik. Dulu masa tu lah peluk mak kita guta. Bila kita lahir, kita selesai, kita nampak hak. Nampak muka mak, nampak muka ayah, nampak muka coki. Bila betul sikit keluar pada rumah mak, ayah kita dukung pula, mak kita dukung. Nampak muka kuat sedara. Nah, nampak muka kuat senang. Nampak muka terimak, sedikit-sedikit. Nampak berapa dah. Sekarang memang nampak dah lah. Balik ha. Tapi masa nanti, kita jadi buta pula. Bila? Ha? Mati buta. Tengok orang mati ni tu. Nampak? Orang mati aja dia pun lepas gigi. Faham? Orang mati. Mok mati dah. Mok mati. Angkat. Apa? Mok tengok TV. Mana boleh mati dah. Tak nampak. Dia mati. Mati mati. Telinga mati. Tangan mati. Kaki mati. Semuanya mati. Faham? Tak melihat. Mana? Bila mati boleh tak? Nabi dengar orang belajar kuliah. Dia mati boleh? Tak boleh. Masa hidup ni kita mari kuliah. Masa hidup ni kita hadir program-program agama. Masa hidup ni kita semayang. Nampak? Dah mati nak jadi apa ni? Pun dalam kubur lah. Lalu Hindu bakar, lalu Cina tanah, lalu Melayu. Baca tempeng, itu lah kira. Nah, masa hidup Tuhan beri dia kekuatan, dia tak mari masjid, tak mari surat. Lalu saja dia kaita ke depan. Umat kurang saja. Ha. Tak kurang ada waktu Allah beri dia segala-gala. Beri nyawa, beri masa, beri telinga, beri kerja, beri projek, beri bini, beri anak, beri lakri, beri rumah, beri motor. Semua beri. Beri kesihatan, beri duit. Tak. Lepas tu Allah kata, marilah semayang masjid. Kalau ada orang mengajar kuliah, mari jemput kerja. Tak ada masa nak mari. Kurang ajar. Tak ada kira siapa-siapa rajin nak pergi jatuh fi. Kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah beri begitu banyak. Allah nak kata kalau mau kerja pejabat 8 jam, hadir kuliah 8 jam. Ya. 1 jam cukup. Tanda ingat kepada kematian. Tanda berenang jatuh Allah. Nampak? Apa kata kalau kita kena mengaji belajar agama hadir kuliah 8 jam, kerja sejam tu. Susah lagi. Nah, ni tak kalau kerja cari makan ketara, oh bukan kata 8 jam, ni tak overtime. Ada pekerja yang bergaduh dengan majikan, kerana majikan tak bagi overtime. Hak bagi dah 8 jam, nak overtime 3 jam, 2 jam. Nampak? Tapi hadir kuliah Bainal Maghrib wal Isyak 1 jam je. Tak boleh mari. Oh, tu. Nampak? Tak nak buat tak kenalan tulis agama Islam. Dan Islam pun dia maksud. Islam ni al-usia ni maja'a bihi Nabi. Menjunjung segala perintah yang Nabi bawa. Dan Nabi kata dia, Ida ma'arabtum diriya dirijan nafah namun. Bila kamu lalu ke masjid juga, ada orang buat kuliah agama, tolong tinggal. Dah tinggal dah, lalu saja. Dia ni, shopping complex. Faham? Pergi diet, amazing. Kepo. Dah bagian agama banyak heran, tak ada apa. Nampak? Sebab tu kita kata di mana-mana, orang Melayu tidak ada jalan nak masuk surga. Atas nama Melayu. Orang Melayu dah masuk surga. Tapi yang Melayu Jawa, Melayu Boyang, Melayu Johor, Melayu Pianu, Melayu Sedok, tak masuk. Ada ahli pandang masyarakat ini tengok berjuta-juta orang. Malaikat pun tanya, dan ni kau ada lama lah nak masuk surga sebab apa ni? Oh, sebab kami Melayu lah. Mana boleh bawah Melayu masuk surga tak boleh. Faham? Arab tak boleh masuk surga. Tak boleh masuk Melayu. Tak boleh masuk. Atas dekat bangsa tak boleh masuk. Faham? Dua ping dekat. Tama imam kedua satu. Iaitu Islam. Junjung perintah. Maka bila kita dulu buta sekarang melihat, akhirnya akan menjadi buta balik. Kita kena ingat, iaitu maksudnya kita kena syukur nikmat mata boleh nampak. Sebelum kita dibutakan oleh Allah. Dan Allah butakan mata kita, tak nampak benda. Nampak? Mari contoh jamuan Nabi. No way, man. Mati je. Bila mati dah, tak boleh buat apa. ambil katalog proton persona, tunjuk ke mayat, nyatnya tengok ni proton persona potong 90%, harga ni tinggal 3,800. Nak tak? Mayat diam, tak boleh jawab pasal dia telah menjadi mayat. Tak guna lah, masih hidup ni lah. Faham tak? Kita syukurkan nikmat hidup dengan tolong agama Allah. Bukan Allah miskin. Tolong agama Allah, tolong kita dirikan Islam dalam diri kita sendiri. Faham? Jangan takut amal hasil. Takut tu amal hasil. Aku boleh. Ada lagi takut aku. Aku takut kau ojo. Tu boleh tahan ni takut aku juga. Aku melakukan takut kau. Aku berlakon, tu dah cerita filem movie tu, ada cerita, cerita seram. Ya, tu dah. Ada kan? Aku dah cerita tu, DVD tu. Tak ada tengok cerita tu. Haa, tu ada. Kan dia tengok? Haa, kaki dia tahu kan? Haa, cerita aku di dalam cerita tu. Haa, aku tu dia ambil, aku sungguh ke berlakon, aku tu bukan sungguh. Aku sungguh. Hati sungguh dah bagus je, ni ambil orang. Bukan hati sungguh, lah kau nak mana. Dia buat mata besar, dia make up macam tu. Mana? Action! Hati putih. Tapi. Siap potong. Jadi movie. You are ni nak kita pembeli. Masuk di check DVD, keluar cerita. Siapa nak pergi cuci, teman. Takut. Padahal kisah aku tu aku lalak. Mana? Aku lah penang. Dan kita tahu dah kisah tu lah penang. Apa kita takut? Dan kan aku tu kita tak boleh takut. Mana? Aku tu waktu tu duduk kat kubur. Hak tu bukan lah penang. Yang paling besar. Dan kan ni ustaz lagi dah. Kita lagi pasal nak balik. Dah kita tahu dah bila kita beli filem ni lakonan je. Mana kalau hatu ni lakonan. Nah, kita tengok untuk hiburan. Dah. Kenapa sampai takut? Nah, sampai stres. Ni wadik buka lagu je mu. Tak apa, sampai diri takut-takut. Bawa tidur. Ada pula dia tahu benda tu lakonan, dia takut. Bajar sedikit. Bodoh berkedik. Dia tahu dah hati itu bukan hati itu. Lakonnya tapi dia takut. Bodoh berkedik. Bodoh berkedik. Ha. Mu semua kan? Aku tak. Ni masalah dia panggil. Faham tak? Masalah mentality dia panggil. Tapi kalau hiburan, kalau masalah kita tengok sebagai hiburan. Ni tak patah tu. Sedangkan Allah Taala kata wala tahzanu nas wahzauni, jangan kamu takut pada makhluk, takut pada kemana. Kita dah ikut ayat ni. Nah. Macam-macam macam. Sebab tu kita dah takut Allah, sebab kita takut pada makhluk. Nah. Orang yang takut pada makhluk, dia tak takut Tuhan. Nah, aku benda bagi dia. Kalau aku sungguh hati kat kubur tu, dan kita lagi tak ada. Ha? Aku, kita pun, kata gitu. Aku kuat kali. Tak aku. Aku buat dia, cekam. Memang aku kata gitu. Ni aku lah. Aduh. Aku kata dengan bawah. Nah. Kau tak patut aku. Kira ni makhluk Allah. Nah. Nabi ajar-ajar. Kalau kita jumpa dengan aku persik, aku datang, aku apa pun. Nah. Kalau dengar suara tak nampak. Nah. Kita bang. Masuk dalam hutan. Ada iblis mari. Kocok kocok. Kocok kemok. Nah. Muka tak nampak. Tubuh dia tak tunjuk. Kita ajak. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Dia lalu. Faham? Sebab sebut nama dia punya pencipta. Allah salib. Tak saya dia, tapi jangan tuti. Jangan masuk tak. Tak atur, aku nak serah. Tak Allah, jangan buat gitu, tak baik. Nabi marah. Kita jumpa dengan orang yang tidak baik. Musuh-musuh bang. Ingatlah satu-satu. Bila sebut Allah, Allah, nama Allah. Allah, ismul Allah. Nama yang sangat besar. Semua makhluk satu. Kita nak sebelah lembu. Lembu dia masuk naik minyak. Mengamuk, marah. Pegang isi tak telinga dia. Nampak? Dengan nama Allah, Tuhan yang mencipta itu, Tuhan yang sangat besar. Allah, Allah, Allah, Allah. Rabbul Asri Azim, tapi di telinga lembu, insyaAllah, lembu curi lep balik. Faham? Nasar kalau mengamuk, sebut nama Allah di telinga, dia keluar balik. Tak percaya dia. Ya? Kita sebut nama makhluk lain. Lembu tengah mengamuk, sebut. Lembu bapak. Lembu tu tanda capok. Itu. Tolong kamu. Kalau tak nampak makhluk jahat, tapi dia datang kat kita, azab. Kalau sini, jin, setan berhenti. Dia suka duduk dalam hutang. Rima takut nama Allah. Kita tak takut. Nampak? Kita tak takut. Rima takut Allah. Kita takut rima. Siapa dia rima? Nampak? Lima duit pada kita. Nampak? Oi, kalau kita orang bandar tak takut lima. Pasal tak takut lima. Nak? Kita tak takut lah. Tapi kalau kita duduk tempat lima, takut. Orang kampung-kampung kan? Belau-belau ulu-ulu tu dekat bukit-bukit tu. Oh, dia tak tahu kita tempat lima. Sebut marah tu. Cucu orang kolpo balik ke Rauh Pahara. Rumah Toki di Rauh. Ha? Toki ajak jadah tepi bukit tu. Cucu kata, Kiki, tak ada limau. Hei, kenapa tak ada limau? Maknanya, takut dia kepada limau. Sebut nama dah boleh. Faham? Bahaya pasal dia kena. Dia nak sebut dia ni. Sebut saja. Saja limau dah si. Kenapa? Tapi bila bila kita jumpa dia, dia sebut Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dengan tajwid dan kuat. Rima bahkan apa-apa kan. Faham? Tak ada rima betul kan? Jangan rima orang itu aslam. Faham tak? Belakang waktu lain aku. Next. Hebat nama Allah. Jumpa binatang yang buat. Ulama perlu sebut nama dia. Lima takut. Kita sebut nama pemimpin Malaysia. Lupa lima. Kita jalan-jalan-jalan bintang atau lima. Lupa bet. Kita pun. Nanti. Habis yang kita. Dengan pia-pia risih je bahan. Siapa? Ini hebat nama Allah. Nama pemimpin lain tak sebut lah. Kita selidika seperti ini. Sekejap kita nak ajar kadu makhluk jahat ni duduk depan muka kita. Jin kenapa lah. Besar tepat. Nah. Nabi ajar kita. Al-anuka bilang nak silap satu tiga kali. Faham? Ya kan? Mula-mula nak masuk bukit. Ada yang dia pergi. Mula perjalanan masuk hutan. Aku pergi kaki mati. Terus. Nah, aku minta berlindung dengan kalimah Allah yang sangat sempurna daripada segala kejahatan makhluk ciptaan Allah. Segala yang jahat-jahat termasuk jin syaitan jangan mereka hampir kepada aku. Tapi ajar. Nah, jika kita tak tahu pun, memang ada disebut dalam majalah tiga. Nah, kena ngaji, nah, duduk sini kuliah, baru lebih baca. Nah, bila masuk, dengar suara tak nampak tuan. Bang, dia lari. Nampak tuan depan. Al-anuka bilang dan tinggal. Kata dengan kuat pada depan muka syaitan. Ha. Nampak tak? Al-anuka bilang dan tinggal. Tapi kena ingat lah. Aku dah ingat dulu. Kau mesti tengok. Tak ada tendai tu. baru nak lari dalam telefon balik awal. Aku dah tanggung tu. Dan sifat seterusnya Allah berkata-kata akan Allah Musa taklima. Allah berkata-kata akan Nabi Musa akan sebagai taklim, berkata-kata suruh. Wa mari mafhum telah sebagai Musa yang menunjukkan bukan saja berkata-kata ini majaz tapi berkata-kata ini hakiki. Wa kallama Allah Musa taklima. Nampak tak kata? Kallama yukallimu taklima dalam faedah. Balagh itu maksudnya ayat ini menceritakan sungguh Allah berkata-kata akan Nabi Musa alaihi salam pada ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, iaitu menerima wahyu kitab Taurat di Semenanjung Sinai. Dalam ke mana? Wallahu a'lam, lebih mengetahuinya Allah. Adakah macam kita berkata-kata? Kita berkata-kata ada hijau, ada mulut. Dan Allah ada hijau, ada mulut. Haram cakap itu. Kita hanya beriman, Allah berkata-kata. Pasal sebut dalam Quran, lebih daripada itu, tak payah. Faham? Kenapa pun kata Tuhan bercakap? Pasal dalam Quran kata Tuhan bercakap. Dan cakap lagu mana? Mana aku tahu, Tuhan saja yang maha tahu. Sudah, cakap itu. Akhidat. Al-Quran masuk pada maaf. Boleh, eh? Dia cakap kalau Tuhan tahu kata-kata mesti ada mulut, ada gigi, ada lidah. Kita dia bercakap ada mulut, ada lidah. Tubuh kita berkata bukan gigi. Kita berkata bukan lidah. Kita berkata bukan mulut. Allah beri kita berkata. Kalau Allah dah beri berkata, ada gigi, ada mulut, ada lidah. Kalau berkata-kata, jadi orang bicu. Orang bicu ada mulut. Gigi, lidah, ada. Dan boleh kata, Tuhan dah beri dia. Batu, basic tadi. Semua daripada Allah. Nah, kul-kulur bismillah. Semua daripada Allah. Kalau Allah izin, ni, jarum, jarum niti, jarum hokkan syok tu lah, jarum orang jahit tu. Orang alur, berapa kilo lah? Ji, berarti pernah timbang jarum? Ha? Tak pernah, pernah guna? Tak pernah, kenal jarum? Kenal, tapi tak kenal jarum. Tapa dah 5 gram. Jarum hak ada. Dah tapa 5 lebih. Nampak? Kita ambil letak dalam air. Tenggelam. Tenggelam. Berapa berat? 2 gram. Nampak? Letak dalam air. Tenggelam. Dia tenggelam kerana dia renyam. Apa yang tenggelam ini? Dia jawab. Orang pucuk. Allah yang tenggelamkan dia. Bukan sebab dia renyam. Kalau Allah izin, kapal yang paling berat di dalam dunia 655 ribu ton terapung tak terlang. Terap 655 ribu ton terapung yang rum semua kering terlang. Ini Allah punya kuasa. Faham ini? Dia kata tu kapal tak terlang bukan pasal Allah. Kapal tu pasal dia berudara bawah ni bina sini bina dia molek tak terlang lah. Orang bodoh cakap. Kalau seni benda molek, budak tengok cerita teknik. Ni ego tu ni. Tolak. Berapa ratus ribu tang pelayaran yang pertama. Kapal yang paling mewah pada abad tu. Nampak? Tergelam. Tergelam. Pasal Allah kendak. Masya Allah. Kerana Allah kendak, mesti berlaku. Siapa yang begitu hebat? Tergelam bukan langgar buah atas. Langgar ni. Benda? Tak ada jual tu. Baru-baru. ABC. Terus. Ha. Lebih pakai karya lah. Air batu tu. Tu tak langgar air batu. Langgar air batu je. Butuh dua macam ni. Ha. Mati. Ego di Caprio. Dah kita mikir lah tu. Bukan tengok saja kita. Tengok saja. Nanti sungguh. Buat satu resolusi. kapal yang besar, paling canggih, Allah tenggelamkan dengan air batu cendol. Maknanya Allah paling berat. Kalau Allah nak kapal yang begitu berat timbul, kalau Allah nak layar pertama sudah tenggelam di dalam dasar lautan. Itu kalau orang iman menghadapi alam sekitar. Tengok TV, tengok video, tengok kami, tengok kejadian-kejadian. Ruhyatul Qatrah lil Wahdah. Semua bagus kepada mengesirkan Allah Ta'ala. Bagus video. Nah, ni kita tengok movie, tengok bodoh-bodoh. Bodoh. Tak ada balik kepada Allah. Nah. Maka Allah pun berpetang kepada Nabi Musa, siang-siang supaya datang mengambil wahyu kitab Taurat. InsyaAllah kita sambung tadi kisah tentang Nabi Musa bertemu dengan Allah di Semenanjung Sinai, insyaAllah 2 bulan daripada sekarang. Kemudian daripada permintaan beberapa orang lah, dia kata kuliah 2 bulan sekali ini lama sangat, jadi insyaAllah kalau bersetuju kita akan buat sebulan sekali. Setuju tak? Jadi kalau setuju banyak umur kita tak sebulan sekali tahun depan. Kita suka ikut tahun. Tahun baru, tahun baru. Allah mahala insyaAllah. Tengok dah. Muntur juga aku dah letih gimana. Fitrek bertambung-tambung tak payah. Tapi tunggu. Bila kita lari laju, dia fitrek tak jam macam. Kita lari 1.4, 1.5 dapat murah. Kita lari 2.4, 2.5 tak dapat murah. Tapi bari aku dengan si mampu. Jadi sebelum kita jawab soalan-soalan yang dikemukakan, kita lancarkan lebih pandangan untuk tabung dakwah Masjid Al-Salam kita. Saya diwakilkan pada Nadir Masjid. Mana? Petugas? Ada petugas? Ada? Ada? Dia akan naik. Okey, dia akan naik. Sekarang tukang ketik, petugas dia bawa family naik. Sambil-sambil kita dengar soalan, sambil menderma. Faham tak? Bukan wajib, sunat saja. Tak beri, tak berasa. Cuma bakil.